Bintang Fortuna, Woro Widowati. Warna buta. Ono CGS. Apa kabar? Terima kasih. Sayang, ku sedang berjuang dirimu. Tapi mengapa kau tinggalkanku demi orang yang baru kau kenal? 3 tahun kita telah bersama menjalani hubungan cinta kita. Orang tuamu tak merestui kita. Sungguh sakit hati ini rasanya.